Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam ini kita masih bisa kembali beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melakukan amal-amal yang diperintahkannya. Semisal salat dengan berjamaah. Ini nikmat besar di mana tidak semua orang bisa melakukannya. Padahal sholat itu adalah penentu. Sudah berulang kali kami sampaikan, sholat itu sebagai penentu akan bahagia atau binasanya seseorang. Nabi kita mengatakan dalam hadis yang sahih, awwalu ma yuhasabu bil abdu min amalihi yaumil qiyamati as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab nanti di yaumil qiyamah dari perbuatan manusia adalah perihal salat. Idza shalahat, apabila salatnya baik, qad aflaha wa anjaha, sungguh dia bahagia dan dia akan selamat. Idza fasadat, namun apabila salatnya rusak, wa qad khaba wa khasar, sungguh dia telah rugi dan hancur dunianya dan akhiratnya, dan dia rugi karena amalan yang lainnya jelek dikarenakan salatnya jelek. Maka hadirin kaum muslimin, bersyukurlah kepada Allah azza wajalla, berterima kasihlah kepada Allah tatkala kita dimudahkan untuk bisa melakukan ibadah-ibadah, terkhusus ibadah salat, lebih lagi dengan berjamaah. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita semuanya untuk bisa melakukan sholat selalu dengan berjamaah tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Itu seafdal-afdal amalan. Di antara dalil mengatakan sahabat Nabi bertanya kepada Rasul, ayyu amalin ahabbu ilallah? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, beliau mengatakan, as-salatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Makna tepat pada waktunya, ay fi awwali waktiha, yakni di awal waktunya. Begitu mendengarkan adzan, maka bergegas melakukannya. Jangan di nomor keduakan, dikesampingkan, lebih mendahulukan yang lain. Yang lainnya bisa dihentikan, nanti masih banyak waktu. Ini sholat, panggilan ibadah terbesar dalam agama kita adalah as-salat. Hadirin kaum muslimin, rahimani warm jami'an. Saya ucapkan jazakumullah khairan. Ada seorang yang mengingatkan bahwa malam ini menjawab pertanyaan tentang bolehkah kita bertabarru itu apakah niatannya menjual anggota tubuh ataukah mensedekahkannya. Di saat hidup maupun selamati dipertanyakan hal itu, apakah hukumnya. Maka pada kesempatan malam ini saya akan bacakan fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dan Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin. Yang pertama, anda bisa lihat di webnya beliau langsung. Su'ila Al-Syeikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Ma hukmu naqlil a'dha'i ba'da wafatil mayti? Ditanya Syekh Ibn Baz, apa hukumnya memindahkan anggota tubuh seseorang setelah mati? Diberikan kepada orang lain. Ada pembahasan bagaimana kalau itu adalah wasiat. InsyaAllah nanti akan sampai ke sana. Mudah-mudahan. Ini kalau seandainya habis waktu gak apa-apa, Pak. Apa ya? Jawab ini habis waktu karena panjang. Tapi kalau pengen disingkat-singkat, ya disingkat-singkat. Gak apa-apa. Kita akan senangnya singkat-singkat. Kecuali duit. Syekh mengatakan, fajaba rahimahullah. Jawaban dari beliau, rahimahullah ta'ala. Al-Muslimu muhtaramun hayyan wa maitan. Seorang Muslim itu dihormati. Baik dia dalam keadaan hidup ataupun setelah meninggal dunia. Dihormati betul. Disayangi, dirahmati. Wal wajibu adamu ta'arrud lahu. Ada beliau yang wajib dilakukan oleh kita terhadap saudara kita, sesama Muslim, adalah tidak boleh melakukan apapun yu'zihi wisawih yang bisa menyakiti dia atau merusak jasadnya, hidup ataupun sudah mati. Seorang Muslim terhormat, yakni dihormati dia. Di waktu hidup, manusia terdiri dua hal. Ini keterangan dari saya, tidak dari Syekh. Untuk sedikit menjelaskan saja. Seorang Muslim ketika masih hidup tidak boleh kita menyakiti hatinya. Karena dia masih hidup. Masih punya kalbu. Masih punya perasaan. Demikian pula tidak boleh kita menyakiti fisiknya. Memukulnya. Atau memotong salah satu anggota tubuhnya. Atau bahkan saya membunuhnya. Hukumnya haram. Lah. Yang sedang dibahas di sini adalah menyakiti fisiknya seorang Muslim yang sudah meninggal dunia. Kita lanjutkan jawabannya, Syekh. Qala Syekh, semisal ka kasri azmihi wa taqti'uhu, seperti mematahkan tulangnya atau memotong salah satu anggota dari tubuhnya. Kalau masih hidup, apa hukumnya? Haram. Syekh Ibn Baz, atau nanti kan kita baca, Syekh Ibn Uthaymin mengatakan, hukum menjual anggota tubuh yang memiliki dua ginjal misalnya. Kalau hati diambil, mati pak orangnya. Kalau ginjal, masih bisa hidup. Bolehkah itu? Jawabannya haram. Walaupun dia meridhoi. Walaupun dia menyetujui. Harganya 5 miliar. Nih ambil ginjalku. Haram hukumnya. Perdagangan yang seperti itu hukumnya haram. Walaupun dia setuju. Walaupun dia berwasiat. Walaupun demikian tetap kami katakan ada khilaf di antara ulama. Qala Syekh lanjutkan ucapan beliau. Waqad jaa fil haditsi, hal ini seperti tersebut dalam hadis Nabi, kasru azmil mayyit ka kasri hayyan, mematahkan tulang orang yang sudah mati itu seperti halnya mematahkannya ketika dia masih hidup. Wa yastadallu bihi ala adami jawazi at-tamtsil bihi limaslahatil ahya. Maka dengan dalil ini tidak diperbolehkan tamtsil. Tamtsil yakni memotong-motong tubuh seorang Muslim demi kemaslahatan orang yang masih hidup. Itu semua dilakukan kan demi kemaslahatan pihak yang masih hidup. Ya tidak apa-apa? Ya. Didonorkan kepada si fulan, dia masih hidup. Si A ini sudah mati, diambil, dipindahkan untuk kemaslahatan orang yang hidup tadi, yang masih hidup dalam keadaan dia sakit. Ini tidak diperbolehkan. Mitlu contohnya. Belum memberikan contoh. Ayu khadu qalbuhu. Diambil hatinya. Atau diambil kilyatahu. Apa ginjalnya. Atau anggota tubuh yang lainnya. Lianna dhalika ablah min kasri azmihi. Kata beliau, ini lebih dahsyat daripada hanya sekedar mematahkan tulang. Mengambil organ jantung atau hati atau ginjal, ini lebih dahsyat, lebih mengerikan dan lebih berbahaya daripada sekedar hanya mematahkan apa? Tulang. Patah tulang masih di situ, enggak di situ. Tapi patah. Itu pun diharamkan. Apalagi sampai diambil. Ini jawaban dari Syekh. Tetapi beliau mengatakan, waqad waqa'a al-khilafu bainul ulama fi jawazit tabarru'i bil a'dha. Dan telah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang bolehnya bersedekah. Bahasa kitanya donor. Mendonorkan anggota tubuh. Ini ada khilaf di antara para ulama. Waqala badum, sebagian di antara ulama kata beliau, inna fi dhalika maslahatan lil ahya li kathratil amrad lil kulli wa hadha fi nazar. Beberapa orang mengatakan boleh demi kemaslahatan orang yang masih hidup membutuhkan bantuan, dia butuh ginjal, dia butuh hati, dia masih hidup. Beberapa orang mengatakan lebih terhormat yang hidup daripada orang yang telah mati. Beberapa orang beralasan seperti itu. Alasan tersebut tidak ada dalilnya. Alasan-alasan kemaslahatan bagi pihak yang masih hidup. Atau ini wasiat dari orang yang sudah meninggal dunia dan yang lainnya. Secara dalil tidak ada. Kata beliau, lanjutkan ucapannya. Wal aqrabu indi Syekh Tawadhu. Beliau mengatakan, dan yang paling dekat kepada kebenaran menurutku, kata Syekh Ibn Baz, annahu la yajuz, bahwasanya donor anggota tubuh hukumnya tidak boleh. Lil hadisil madhkur, sebagaimana hadis yang disebutkan tadi di atas. Wali anna dhalika tala'uban bi'adha'il mayyit wa imtihanan lahu. Dikarenakan juga ada unsur lain. Yakni apa? Bermain-main terhadap jasadnya. Seorang yang muslim yang sudah meninggal dunia. Dan merendahkannya. Sehingga nanti sih di akhir pembahasan, kalau itu fisiknya, jasadnya, orang kafir bagaimana? Syekh mengatakan boleh. Nanti insyaAllah akan kita bacakan. Jam berapa? Oh, masih ada waktu. Qala Syekh, belum melanjutkan ucapannya. Wal warasatu qad yudmi'un fil mal wala yubaluna bihurmatil mayyit wal warasatu la yarithuna jismahu wa innama yarithuna malahu faqat wallahu waliyut tawfiq. Kata beliau, lebih lagi kalau itu diperdagangkan, ahli waris ya di dalam hal ini anak-anaknya si mayit, ketika mendengar bahwasanya ginjalnya bapaknya sudah mati, mau diambil, dibeli 3 miliar. Kebanyakan kata Syekh, anak-anaknya itu enggak berpikir tentang dalil, berpikirnya masalah duit, ora apa-apa. Ora apa-apa. Silakan be, silakan lorona be ora apa-apa. Bismati iki. Mata duiten. Apakah itu boleh? Apakah itu termasuk warisan? Ada syubhat ke arah sana. Ini kan orang tua kita. Nanti hasil jualan anggota tubuh dia untuk diwariskan juga. Kami kan warisnya, ahli warisnya. Boleh enggak? Kalau boleh, waduh, bahaya kita ini, Pak. Digarap sama anak kita nanti yang enggak soleh. Dijualin matanya. Waduh, spare part. Bahaya. Syekh menjawab, beliau mengatakan, ahli waris itu hanya mendapatkan warisan berupa mal, harta saja. Tidak mendapatkan warisan jasadnya orang tuanya. Sehingga haram hukumnya anak menjual anggota tubuh dari orang tuanya. Beliau menutup dari yang pertama, orang berniat sedekah. Tidak boleh. Berniat jualan anggota tubuh dalam keadaan masih hidup. Tidak boleh. Ada kemungkinan tiga. Ahli warisnya yang ambil kesempatan dalam kesempitan. Hah? Ada yang datang nawari. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh saja, boleh. Dilakukan pengambilan jasad kemudian baru dimakamkan. Itu semuanya hukumnya haram. Tidak menjadi alasan waris. Pertanyaan berikutnya, idza ausa al-mutawaffa bittabarru'i bi'adha'ihi, hal tunfadul wasiyah? Ini yang kemarin ditanyakan. Apabila si mayit sebelum mati berwasiat untuk mendonorkan anggota tubuhnya, apakah boleh dilaksanakan wasiat itu? Apakah boleh? Ini kan wasiat. Beberapa orang dengan kalimat wasiat gak berani melanggar. Ini wasiat loh. Wasiat ramane. Hah? Supaya ginjalnya diambil dan diberikan kepada adiknya yang sedang sakit. Karena pas kebetulan sama jenisnya, sama darahnya, sama tipikalnya dan sama. Pokoknya sama sudah. Ini kalau saya mati, ambil. Kasihkan ke adikku yang sakit itu. Boleh tidak? Jangan tergesa-gesa menjawab, Pak. Kita lagi membaca fatwanya Syekh bin Baz. Qala Syekh, fajab rahimahullah. Syekh menjawab berkaitan dengan seorang yang berwasiat. Al-arjah yang rajih, yang kuat dalam hal ini, sekali lagi beliau tawadhu, beliau tidak mengingkari adanya khilaf, adanya perbedaan pendapat. Dan itu beliau mengatakan yang paling kuat dalam hal ini, sesuai dengan dalil, adalah annahu la yajuz tanfidhuha, tidak boleh untuk dilaksanakan wasiat tersebut. Lima taqaddam fi jawabi su'alil awal, sebagaimana kami terangkan di jawaban pertanyaan yang pertama tadi di atas. Walau awsa, walaupun dia berwasiat. Beliau tegaskan lagi, walaupun dia berwasiat, kapan? Sebelum mati. Nah, sebelum mati. Li'anna jismahu, Syekh memberikan alasan, li'anna jismahu laysa mulkan lahu, karena jasadnya dia itu bukan milik dia, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jasad kita ini, kaum muslimin, dari rambut sampai ujung kaki, itu bukan milik kita. Milik siapa? Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu milik kita, maka kita tidak ada pertanggungjawaban. Oh, ini milik saya kok. Buat apa, milik saya kok. Ngapain ditanya-tanya. Tapi ternyata kita nanti di yaumil kiamah, maka ditanya, buat apa tanganmu, buat apa matamu, buat apa telingamu. Karena memang itu milik Allah. Engkau gunakan tuh karena Allah memberikan amanah kepadamu anggota tubuh itu. Hakada kaum muslimin. Bisa difahami? Syekh Ibn Utsaimin lebih jelas dalam hal ini. Dalam pembahasan insyaAllah nanti akan saya bacakan. Apa dalilnya? Jasad kita ini bukan milik kita. Artinya tidak boleh sembarangan kita untuk cetak donorkan tanganku. Saya donorkan kakiku. Saya donorkan jantungku. Tidak boleh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau boleh sebutkan ayat Al-Quran. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Karena diri kalian itu milik Allah Azza wa Jal. Bukan ini fisikku. Saya bunuh juga karepku. Juga karena keinginanku. Juga karena enggak ada yang kriminal. Sah-sah saja. Enggak. Seandainya kok ada orang bunuh diri kemudian bisa dipenjara. Dipenjara dia, Pak. Kalau seandainya. Di dalam hadis disebutkan orang yang bunuh diri. Itu disiksa dengan cara dia membunuh dirinya. Man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan menggunakan sesuatu, maka dia akan disiksa nanti di yaumul kiamah dengan sesuatu alat yang digunakan untuk membunuhnya. Kalau dia pakai tali, apa bahasa kitanya? Kendat. Ya, na'udzubillah min dzalik, maka dia akan mendapatkan azab itu. Kalau dia bunuh diri dengan bom, maka akan terus menerus bom, tung, tung lagi, remuk lagi. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya diri kita bukan milik kita. Nanti insyaallah akan lebih rinci jawaban dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin. Kita masuk kepada fatwa Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin. Rahimahullahu ta'ala. Beliau menjawab dengan tegas. Al-man'u. Larangan dari mendonorkan anggota tubuh. Ada yang bertanya. Bagaimana hukumnya dengan donor darah? Jembok? Nah, ada yang bertanya kayak gitu tidak, Pak? Nah, saya pikir kalau enggak usah dijawab. Nah, ternyata ada yang bertanya ya. Nah, ada yang bertanya. Boleh tidak? Toh itu juga anggota tubuh. Jawabannya, tunggu sebentar, Pak. Nah. Qala Syekh, beliau mengatakan, al-man'u min at-tabarru'. Dilarangnya seorang mendonor anggota tubuhnya. Wa 'ala dzalika rahimahullah bi annahu la yujuzu lil insan bi'u syai'in min jasadihi. Beliau memberikan alasan, di antara alasan yang beliau kemukakan adalah tidak boleh seorang manusia menjual anggota tubuhnya. Ini kemungkinan pertama ini. Kemungkinan pertama adalah ini. Rela dia mengeluarkan ginjalnya karena memang mahal. Rela dia menjual apanya, matanya, mamanya diambil satu. Dia buta yang satunya tidak mengapa, asalkan dapat uang. Kalau ada kemungkinan ini, kata beliau, hukumnya haram menjual anggota tubuh. Ini jawaban dari beliau. Kemudian saya melanjutkan ucapannya. Wala yajuzu lahu at-tabarru' bi syai' min. Kemungkinan yang kedua adalah dia mendonorkan, bahasa kitanya mensedekahkan. Gratis berarti. Hanya sekedar apa? Kemanusiaan saja. Dia donorkan kepada orang yang dikenal atau mungkin saya donorkan sudah, mau dipakai sama siapa silakan. Tanpa dikenal. Hanya unsur kemanusiaan saja. Ini pun kata Syekh hukumnya tidak boleh. Walau kana ba'da wafatihi. Baik masih hidup ataupun setelah wafatnya. Tidak boleh. Masih hidup. berbagi ginjal mamanya. Saya punya dua, kamu dua-duanya rusak, saya kasih satu, gak boleh. Lu bagaimana nasibnya orang yang sakit? Dia bisa mati. Yang namanya mati, semua orang bisa mati, Pak. Iya, Madan? Yang ginjalnya satu, ginjalnya dua, mungkin ginjalnya tiga. Ya, di tengah mungkin di perut dia ada ginjal. Kalau mati tetap mati, Pak. Urusan kita sekarang bukan dalam rangka menyelamatkan pihak yang sakit. Urusan hukum syar'i boleh atau tidak. Kalau boleh silahkan, kalau enggak ya jangan. Itu pembahasan kita. Hah. Tentunya yang sesuai dengan apa? Dalil. Kemudian kata beliau, wasdallu alaihi biqali al-salatu wassalam kasru 'admi mayyit kasri hayyan. Hadis tadi di atas mematahkan tulangnya orang yang sudah mati sebagaimana mematahkannya ketika masih hidup. Tadi saya sempat, bagaimana dengan orang yang sakit yang menunggu donor itu? Qala syekh, wa hadha la ya'ni ayutrakal marid yamut. Tidak berarti orang yang sakit itu dibiarkan mati. Bal yujad man la yu'min billah wal yawmil akhir. Di sana ada orang yang tidak beriman. Ada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada yawmil akhir. Ya. Orang-orang kafir. Mimman yatabarra. Mereka melakukan donor. Ya, mereka melakukan donor. Aw mimman la yuqad bi hadzal qaul. Atau mungkin di antara orang ada yang tidak sependapat dengan ucapan Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin tadi. Walaupun beliau membawakan dalil, mungkin sehingga silakan Anda kalau memang hendak mengambil donor, ambillah dari tubuhnya orang kafir. Karena orang muslim terhormat dan dilarang untuk disakiti. Hak kata kaum muslimin. Bisa difahami? Saya bacakan lanjutan ucapan beliau. Masya Allah, ada beberapa ucapan yang penting dari beliau. Qala syekh, di sini beliau mengatakan, innama takunul fatwa fi haqqil mu'min. Fatwa tadi di atas, tidak boleh mematahkan tulangnya orang yang sudah meninggal, tidak boleh menyakiti dan memotong-motong atau mengambil salah satu anggota tubuh dari jasad yang sudah meninggal. Ini adalah bagi orang yang mukmin. Adapun orang yang kafir, maka tidaklah terkena hadis ini. Yani tidaklah mendapatkan kehormatan hadis ini. Beliau mengatakan, wa amma ghairul muslim falyashmuluhul hukum. Adapun orang yang kafir, tidaklah berkaitan dengan hadis tadi di atas. Yang dimaksudkan hadis mana? Mematahkan kasru adil mayit ke kasri adil hayy. Mematahkan tulangnya orang yang mati itu seperti mematahkannya ketika masih hidup. Ini hanya berkaitan dengan fisiknya si mukmin saja. Orang yang kafir tidak dihormati sama sekali. Tidak dihormati sama sekali. Bahkan Syekh Ibnu Taimin ketika ditanya tentang jasadnya orang kafir yang ada di negeri Saudi. Di negeri Saudi ada orang kafir kaum muslim. Bukan pekerja-pekerja yang bekerja di minyak. Banyak orang kafir. Ada syekh, apabila terpotong jasadnya mereka kecelakaan kerja. Tangannya putus. Dua kemungkinan. Pulangkan ke negerinya, kuburkan di sana. Gak boleh kuburkan di sini. Kalau tidak mampu, buang di padang pasir. Atau lempar ke laut. Kalau memang tidak bisa, kuburkan tanpa kehormatan sama sekali. Kuburkan, dipendem trok. supaya jangan mengganggu kaum mukminin. Kenapa? Dikarenakan la hurmata lahum. Tidak ada kehormatan bagi mereka dalam agama kita. Orang yang mati di atas kekafiran, tidak ada kehormatan bagi mereka. Tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak didoakan, tidak disolati, tidak. Yang seperti itu kan adalah fisiknya kaum mukminin, kaum muslimin. Walhamdulillah Allah jadikan kita sebagai orang yang muslimin, mukminin, sehingga jasad kita dihormati. Kita hidup dihormati. Yang tidak disakiti. Orang takut menyakiti kita. Karena kita beriman. Demikian pula sampai pun kita setelah meninggal dunia pun tidak boleh kita disakiti. Masya Allah. Ini adalah bagi orang yang muslim. Adapun hukum apa tadi? Donor darah. Qala Syaiblo melanjutkan di sini. Sebagian manusia mengkiaskan hukum donor anggota tubuh dengan hukum donor darah. Kalau darah saja boleh didonorkan, tentunya anggota tubuh juga boleh. Kenapa? Sama-sama bermanfaat bagi manusia. Apakah ini dibenarkan? Jawabannya dari beliau. Kama anna ba'dan nas yaqisu at-tabarru'a bil a'dha'i 'ala at-tabarru'i bid-dam. Sebagian manusia mengkiaskan, yakni mensamakan antara mendonorkan anggota badan dengan donor darah. Al-jawab jawabannya adalah wa hadha khata', ini salah. Ini salah. Kias seperti ini salah. Tidak sama antara donor darah dengan donor anggota tubuh. Jawaban dari beliau, alasannya apa? Li'anna damma yatajaddad wal a'dha la yatajaddad. Alasannya adalah darah itu ada produksinya. Dikeluarkan sekian liter, dia mengkonsumsi banyak makanan bergizi, darah tersebut yatajaddad, yakni apa? Berisi lagi, kembali lagi pulih. Donor lagi 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, dikeluarkan 1 liter, Allah berikan kembali keutuhan darahnya sesuai yang dibutuhkan. Yatajaddad maknanya adanya unsur memperbaharui. Paham kaum muslimin? Adapun kalau anggota tubuh, apakah seperti itu? Diambil ginjalnya. Oh, gak apa-apa. Nanti kan tumbuh. Nah. Gak ada kaum muslimin seperti itu. Sehingga kalau donor darah itu boleh, adapun donor anggota tubuh, tidak boleh. Alasannya seperti yang disebutkan tadi di atas. Masya Allah. Wa kana al-Imam Ahmad rahimahullah yaqul. Lalu menyebutkan ucapan Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yaqul, "Aktsar ma yukhthin nas fi at-ta'wil al-qiyas wa la yasih qiyas at-tabarru bil a'dha' 'ala mu'alajati al-marad, fa inna tadawi ma'murun bihi bi khilaf at-tabarru'." Ucapan Imam Ahmad yang berkaitan dengan banyak pihak yang mengkias-kiaskan, tetapi betapa banyak manusia yang salah dalam hal permasalahan kias. Ini dikiaskan dengan ini, dikiaskan dengan ini. Betapa banyak kias yang digunakan, padahal kias yang batil, yang tidak dibenarkan dalam syariat. Masya Allah. Pembahasan berikutnya adalah pertanyaan terakhir disampaikan kepada Syekh Ibnu Taimin. Kata Syekh, sang penanya, "Sami'tu anna lakum ru'yatun ma'yanatun fi naqli al-a'dha'. seorang bertanya kepada Syekh, kami mendengar engkau memiliki fatwa terkhusus dalam pembahasan tentang memindahkan anggota tubuh orang ke orang lain. Pertanyaan umum, masih hidup ataupun setelah mati? Ya seperti ini kan ada dakalannya masih hidup. Ya tidak apa? Ya, orangnya masih hidup tapi diambil. Terutama bagian apa? Ginjal yang seringnya. Kalau jantung diambil, mati Pak. Nah, ginjal, kadangkala mata, mungkin tangan, ya, mungkin. Karena harganya mahal, terjual dengan duit. Banyak orang yang seperti itu. Maka beliau menjawab, jawaban dari beliau, ana, aku kata Syekh, ara anna naqlal adha'i muharramun wala yahillu. Ini kalamnya beliau. Aku berpendapat bahwa memindahkan anggota tubuh seseorang ke tubuh orang lain, hukumnya haram dan tidak halal. Waqad sharaha al-fuqaha al-Hanabil bi annahu la yajuz. Para ulama dari madhab Hanbali, dari madhab Imam Ahmad bin Hanbal, mereka telah berterang-terangan menyebutkan tentang hal ini, bi annahu la yajuz naqlu adwi hatta law awsa bihil mayyit. Maksudnya tidak boleh menukilkan atau memindahkan anggota tubuh ke orang lain walaupun dia telah berwasiat sebelum mati. Fain la tunfad wasiyatahu. Tidak boleh dilaksanakan wasiatnya. Alasan dari beliau yang tadi saya sampaikan di atas, fainal insana la yamliku nafsahu wa huwa mamluk. Karena yang namanya orang, dia tidaklah memiliki kekuasaan terhadap tubuhnya. Bahkan dia adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini gak boleh sembarangan menyayat tubuh kita, Pak. Menyakiti ini gak boleh. Allah menyatakan, وَلَا تُلْكُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَا تَحْلُكَ. Jangan engkau melakukan perbuatan dengan kedua tanganmu yang bisa menyebabkan engkau binasa. Ya boleh, karena fisik ini milik Allah. Kita hanya ketitipan saja di amanah ini, dikasih mata. Buat apa sih sama kamu? Ini dikasih mulut, buat ngomong apa? Ini dikasih ginjal, buat apa? Ginjal buat apa, Pak? Ya, untuk mencuci darah dan fungsinya banyak sekali. Dan itu otomatis. Masya Allah. Sudah gratis dibelinya. Tumbuh dengan sendirinya, yakni dengan izin Allah Azza wa Jal, dan berfungsi dengan baik, Masya Allah. Kalau tidak berfungsi ginjal, dilakukan apa, Pak? Cuci darah. Satu minggu berapa kali? Dua kali. Hari apa? Macam-macam. Ada yang Senin Kamis, ada yang Selasa, Jumat. Dua kali. Kalau tidak sampai dicuci, bagaimana? Fatal. Masya Allah, itulah ginjal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Akbar. Ya? Allah Akbar. Kita bacakan ucapan dari beliau lagi. Walihada qala Allah jalla wa ala. Beliau kemudian menyebutkan dalil. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. وَحَرَّمَ عَلَى الْإِنْسَانِ وَحُرِّمَ عَلَى الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ الْبَرْدُ يَدُرُّهُ أَنْ يَغْتَسِلَ. Dalil yang lainnya kata Syekh, diharamkan dalam agama kita tatkala sedang dingin suasana atau musim dingin, al-bard, musim dingin. Tidak boleh dalam agama kita seorang bersengaja-sengaja mandi dengan air yang bisa membinasakannya. Bahkan dia diperintahkan bertayamum. Kalau bisa direbus, direbus. Kalau tidak bisa, tayamum. Mungkinkah terjadi apa? Antara mandi dengan tayamum? Bisa. Orang dalam keadaan lagi musim dingin, dia mengembala kambing di sahara, di padang pasir, dingin, yang sangat menyengat. Dia junub. Mimpi basah. Apa yang harus dilakukan? Ada air, tapi dingin. Bolehkah dia nekat mandi dengan air yang dingin itu? Jawabannya tidak. Wajib bagi dia, kata beliau, faliyatayamam. Hendaknya dia bertayamum. Hatta yajidama'an, walaupun dia mendapati air. Ada air, tapi dipegang, nyes. Begitu. Buat mandi, membahayakan. Maka jangan. Ini menunjukkan bahwa kita ini bukan pemilik tubuh. Allah yang memiliki tubuh. Allah yang mengatur. Kamu tayamum, jangan mandi. Karena kalau kamu mandi, berbahaya bagi kesehatanmu. Masya Allah, agama ini rahmat sekali. Wallahu, kata beliau, wallahi, beliau bersumpah, wallah, ma'ajab, kaifa yatabar insan bi'adwin khalaqallahu fih. Bagaimana mungkin seorang itu mau mendonorkan tubuhnya di mana Allah telah menciptakannya itu untuknya. Allah menciptakannya untukmu. Tangan-tanganmu. Allah memberikannya untukmu. Hati ataupun ginjal itu untukmu. Kenapa engkau berikan kepada orang lain? Ini pertanyaan dari Syekh. Artinya perlu kita tahu Allah itu rahmah memberikannya kepada kita. Adapun orang ketika diuji dengan kecelakaan dan kakinya patah, itu juga takdir Allah, dia harus sabar. Allah yang memiliki kakinya. Bisa dia patah dengan berbagai macam kecelakaan kerja, atau jatuh, kemudian patah. Bisa sekali terjadi. Itu ucapan dari Syekh. Mudah-mudahan melanjutkan ucapannya. Walaysa lil nisan, dan tidak boleh bagi seorang ayyadan li syakhsin sayaqul ya fulan iqti isbi min asabi'i fakayfa bil 'ab al 'amil kal kaliyati wal kayd atawal kabidi wa ma shaba dhalik. Kata beliau, ini semuanya tidak diharamkan, apakah itu jarinya dia, tangan dia, atau anggota tubuh dia, bagian dalam, semuanya tidak diperbolehkan, walaupun dia ikhlas. Ikhlas dalam hal ini, apa? Setuju, membolehkan, ya, untuk dia, kata beliau, lah yumkin. Ini tidak diperbolehkan. Masya Allah, ini jawaban dari beliau. Demikian pula yang namanya Allah memberikan dua anggota tubuh kepada kita, dua mata, dua telinga, dua tangan, dua kaki, dua ginjal, itu masing-masing ada fungsinya. Maka tidak dibenarkan seorang mengatakan, saya ikhlas tanganku untukmu, silakan dipotong, pindahkan ke tanganmu. Wah, enggak boleh. Walaupun dia mengatakan ikhlas, berwasiat. Walaupun dia masih hidup. Kalau sudah mati sih, ngar mati pak, ikhlas banget ngono nek aku wis mati, jikoten ngono jantungku, ya ikhlas wis mati pak. Sampai pun dia masih hidup, ikhlas kayak apa pun nggak boleh. Begitu. Ini jawaban yang tegas dari Syekh Ibn Utsaimin. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada bertanya. Disebut oleh Syekh Ibn Utsaimin pertanyaan ini, dunia kedokteran boleh asal jangan dengan jasadnya seorang muslim. Jasad seorang yang non muslim. Ditanyakan kepada beliau, kalau enggak membelah, kita enggak tahu dalamannya, kita enggak bisa memprediksi gimana dalam mengatasi. Syekh menjawab, kalau memang diharuskan, boleh asal dengan jasadnya non muslim. Begitu, wallahu alam. Bapaknya mendonorkan ginjal kepada anaknya. Kembali kepada hukum asalnya, tidak boleh. Ini pendapat dari Syekh bin Baz dan Syekh bin Utsaimin dengan dalil yang ada. Walaupun di sana ada pendapat yang lain. Mungkin ada pertanyaan? Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.